Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Qala al-muallif wal ahaqqu bi hadanatil laqiti wajiduhu bi syartin an yakuna hurran aminan adlan rasyidan wala hadanata li kafirin wala fasiqin ala muslimin. Berkata al-muallif wal ahaqqu, dan yang lebih berhak, yang lebih pantas, yang lebih layak, bi hadanatil laqit, untuk mengasuh anak yang ditemukan, wajiduhu, adalah yang menemukannya. Misal ada orang menemukan bayi yang tergeletak, anak kecil yang terlantar, atau yang terbuang, terpisah dari keluarganya. Dia menemukannya. Setelah dicari, diupayakan siapa sebenarnya keluarga dari anak ini, tidak dijumpai, tidak didapatkan. Maka ketika yang menemukannya ini ingin mengasuhnya, ingin merawat, membesarkan, dan mendidiknya, dia lebih berhak. Walaupun ada keluarga-keluarga yang lain, sudah kami saja yang mengasuhnya. Kebetulan kami tidak punya anak. Atau anaknya laki-laki semua, ini yang ditemukan perempuan, biar kami yang mengasuhnya. Keluarga yang lain lagi mengatakan, kami ingin juga mengasuhnya, mendidiknya. Maka apabila ada 2-3 keluarga yang ingin mengasuh anak yang ditemukan tadi, yang paling berhak adalah yang menemukannya terlebih dahulu. Bisyaratin, dengan syarat, keluarga yang akan mengasuhnya tadi, an yakuna hurran, merdeka status sosialnya, bukan budak. Karena budak, dia sudah tersibukkan untuk melayani tuannya. Dia tidak ada waktu untuk ngurusi anak yang dia temukan. Aminan, amanah. Adalah seorang yang amin, seorang yang amanah. Benar-benar bisa memberikan pendidikan, bisa memberikan pengasuhan yang baik. Adlan, seorang yang adil, bukan fasik. Rasyidan, seorang yang rasyid, bukan sefih, bukan dungu, bukan memiliki keterbelakangan mental, tetapi seorang yang rasyid. Wala hadanata li kafirin wala fasiqin ala muslim. Dan tidaklah ada hak mengasuh orang kafir atas orang muslim. Misal, tadi kita sebutkan yang berhak mengasuh adalah yang menemukannya. Kebetulan yang menemukannya keluarga kafir. Seperti di negeri kita, hidup berdampingan muslim dan kafir. Apakah dari kalangan Nasara, dari kalangan Hindus, ataupun agama-agama yang lainnya. Keluarga kafir ini tadi menemukan seorang anak muslim yang terlantar. Kemudian setelah itu mereka ingin mengasuhnya. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena anak itu dia akan besar, terdidik, mengikuti agama orang tuanya. Mengikuti agama yang mengasuhnya. Kalau yang mengasuhnya kafir, otomatis anak itu dalam rumah tangga tadi akan melihat bentuk-bentuk kekufuran. Dan dikhawatirkan si anak itu akan mengikutinya. Walau yang menemukannya menyatakan bebas, terserah dia nanti. Dia masih tetap dengan Islamnya, silahkan. Akan tetap kami rawat dan tidak akan kami paksa untuk masuk ke dalam agama kami nanti setelah dia dewasa. Tetap yang seperti ini tidak diperbolehkan. Wala fasiqin. Demikian pula orang yang fasik. Orang yang mujahir bil fisq, terang-terangan melakukan dosa dan kemaksiatan. Tidak berhak dia mengasuh anak kecil yang ditemukan dalam keadaan dia muslim. Wa yushtaratu fil multaqiti al-aqlu wal bulughu wal hurriyatu wal islamu wal adalatu war rusydu. Ini sama dengan yang di atas. Dan dipersyaratkan fil multaqit, orang yang menemukan yang boleh untuk mengasuh, dia menemukan kemudian ingin mengasuh, mengambil anak tadi. Al-aqlu, orang yang memiliki akal yang sehat. Keluar dari kalimat al-aqlu ini al-majnun. Orang gila tidak diperbolehkan. Wal bulughu, demikian pula al bulugh, balik dia sudah. Baik pria ataupun wanita dengan tanda-tanda bulugh. Wal hurriyah, merdeka status sosialnya bukan sebagai budak. Wal islam, muslim dia. Wal adalah, adil dia. Wal rusyd, demikian pula seorang yang rasyid, bukan yang dungu ataupun idiot atau ya orang yang tidak pantas untuk membelanjakan hartanya. Fala yasihu iltiqatus sabi, maka tidak sah iltiqatus sabi, anak kecil, apakah dia mumayyiz atau dunal bulugh, menemukan anak terlantar kemudian dibawa pulang, bilang sama orang tuanya, bi ini ada anak hilang, tadi saya nemukan di sana, enggak boleh, enggak diterima. Bisa jadi teman dia bermain kemudian diajak pulang. Dan si anak itu tidak ditinggalkan, tidak terpisah dari orang tuanya, tetapi memang sengaja bermain dengan anak kecil tadi. Wal majnun, demikian pula orang yang gila, majnun. Ketika dia ternyata dijumpai membawa anak kecil, tidak lantas dikatakan ini laqit, anak yang ditemukan oleh orang gila tadi, enggak. Orang gila tadi tidak memiliki akal yang sehat. Dia tidak tahu ini anak terpisah dari orang tuanya, atau ini anak sedang bermain, kemudian diambil sama dia, dibawa, maka tidak bisa dikatakan itu laqit, anak yang ditemukan oleh si majnun. Wal abd, demikian pula budak. Wal kafir lil muslim, demikian pula orang kafir yang menemukan anak muslim. Wal fasik was safih, demikian pula al fasik, orang yang mujahir bil fiski, terang-terangan dia melakukan kefasikan, dan safih, temuan-temuan mereka terhadap anak kecil yang dari kalangan muslimin itu tidak lantas bisa diklaim bahwa mereka menemukan anak yang terlantar. Lantas bagaimana kalau seandainya memang bersama mereka ada anak kecil? Menangis anak tersebut, teriak, ketakutan. Maka pihak yang berwajib yang lebih berhak untuk menanganinya. Misal ada orang gila, dia bawa anak kecil. Anak kecil ini menangis, meronta, ingin menjauh darinya, tapi tetap dipeluknya, digendongnya. Siapa yang lebih berhak untuk menyelesaikan permasalahan ini? Pihak yang berwajib. Kalau seandainya kita melihat, lapor kepada pihak kepolisian, kepada pihak aparat desa, di sana ada orang ciri-cirinya seperti orang gila. Pakaiannya compang-camping, rambutnya tidak terurus. Tetapi dia membawa anak kecil. Anak kecil itu menangis. Laporkan kepada pihak yang berwajib. Selesai kita dari pembahasan bab seputar permasalahan al-laqit wal-luqatah. Ada satu permasalahan di sini terkait dengan warisan. Misal, ada anak kecil ditemukan, kemudian dia dibesarkan, dididik, diasuh, diberikan pendidikan yang layak, diberi modal oleh orang yang menemukannya, yang mengasuhnya, kemudian dia berusaha. Sehingga menjadi orang yang kaya. Anak yang ditemukan tadi menjadi orang yang kaya. Pada puncak kekayaannya atau dia memiliki harta, meninggal dunia. Harta yang dimiliki oleh anak yang ditemukan saat kecil itu, siapa yang menjadi ahli warisnya? Ini permasalahannya. Atau, semana dengan ini orang tua asuh. Atau orang tua yang menyusui, ada anak diambil dari panti asuhan, kemudian disusui, dibesarkan, setelah itu anak tersebut besar, dewasa, memiliki harta benda, meninggal dunia. Hartanya siapa yang mewarisinya? Dia gak punya orang tua. Karena memang dia terpisah dari keluarganya, sudah dicari ke sana kemari, tidak ditemukan. Dikatakan yatim piatu juga bukan, kenapa? Karena bisa jadi orang tuanya masih hidup, tetapi tidak dijumpai di mana keberadaan orang tuanya, tidak diketahui orang tua kandungnya. Dia meninggal dunia, memiliki harta, dan orang yang terdekat dengan dia adalah yang mengasuhnya selama ini. Kemana harta warisan dia? Masalatun hal yarithul laqitu min laqitihi. Permasalahan disebutkan di sini, apakah anak yang diasuh, ketika yang mengasuhnya meninggal dunia, boleh mewarisi harta orang tua asuhnya ataupun sebaliknya. Yang anak yang diasuh tadi yang meninggal dunia, apakah orang tua asuhnya boleh menjadi ahli warisnya? Sebelum ini, kita perlu mengetahui bahwa sebab seseorang bisa menerima warisan itu hanya ada tiga. Asbabul irzi salaza. Seseorang bisa menerima harta warisan dari orang lain itu sebabnya hanya tiga saja, enggak lebih dari itu. Yang pertama, al-qarabah. Qarabatun nasab. Kekerabatan. Kekerabatan dalam bentuk nasab. Ada jalur nasab, garis keturunan. Kalau seandainya mereka orang berdua, teman karib, teman ini bukan nasab, tidak ada garis keturunan, maka tidak bisa menerima warisan. Seakrab apapun mereka, walaupun mereka bersumpah atau membuat ikrar janji sehidup semati, dua orang bersahabat saking akrabnya, tetap enggak bisa menjadi ahli waris kalau tidak ada nasab ini tadi. Yang pertama adalah qarabah atau qarabatun nasab. Wa hadza yarisu minal janibain, ini saling mewarisi dari kedua belah pihak. Misal contoh ini, paman dengan keponakan. Paman yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris kecuali keponakan dari jalur laki-laki. Sang paman tadi punya saudara kandung. Saudara kandungnya itu punya anak laki-laki. Nah, ketika sang paman meninggal dunia, maka keponakannya bisa menjadi ahli waris. Pun sebaliknya, ketika keponakan yang meninggal dunia tadi dan keponakannya itu tidak memiliki ahli waris kecuali pamannya, artinya ahli-ahli waris dia sudah meninggal duluan, maka sang paman bisa menjadi ahli waris. Sama dengan hal ini adalah orang tua dan anak. Orang tua meninggal dunia, maka anak pasti menjadi ahli waris. Pun sebaliknya, anak yang meninggal dunia, orang tua yang masih hidup pasti menjadi ahli waris. Ini namanya qarabah. Dan bisa saling mewarisi dari kedua belah pihak. Yang kedua, sebab yang kedua adalah aqdul zaujiyah, pernikahan pria dan wanita. Kemudian terikat dengan aqdul zaujiyah, akad pernikahan, sehingga mereka menjadi suami istri. Wa hadza yarithu aydan minal janibain, ini juga saling mewarisi dari kedua belah pihak. Suami meninggal, istri pasti mewarisi harta suami. Pun sebaliknya, istri yang meninggal, suaminya masih hidup, pasti suami mewarisi harta sang istri. Ini sebab yang kedua. Yang ketiga, itqul wala. Ahli waris karena sebab pembebasan budak. Wa hadza yarithu min janibin wahid. Ini dari satu sisi saja. Orang yang membebaskan, dia bisa mewarisi harta budak yang dibebaskannya. Kalau budak tersebut tidak memiliki ahli waris. Misal, si Fulan A, orang kaya, berharta. Dia jumpai ada si Fulan B sebagai budak. Dia bebaskan. Sudah, ini saya beli budak ini. Berapa harganya? 20 juta. Ini uang 20 juta. Dibebaskan. Setelah dibebaskan, si budak tadi tumbuh dewasa, berusaha. Kemudian dia meninggal dunia, tidak memiliki ahli waris, orang tuanya enggak ada. Istri belum punya, apalagi anak. Saudara-saudaranya juga tidak ada. Meninggal dunia, memiliki harta, siapa yang menjadi ahli warisnya? Orang yang membebaskannya. Tetapi kalau sang maula tadi atau tuan yang membebaskan tadi yang meninggal dunia, bagaimana budak yang dibebaskan, apakah bisa mewarisi? Jawabannya enggak. Sekaya apapun tuannya dan tidak memiliki ahli waris, tidak memiliki orang yang terdekat kecuali budak yang dibebaskan, maka sang budak yang dibebaskan tadi tidak bisa menjadi ahli waris. Karena itqul wala, sebab yang ketiga ini, hanya dari satu sisi saja. Tuan bisa mewarisi harta budak yang dibebaskannya, namun tidak bisa kebalikannya. Budak yang dibebaskan mewarisi harta tuanya enggak bisa. Masuk dalam pembahasan ini yang sedang kita bahas. Anak yang ditemukan apabila dia memiliki harta, kemudian meninggal dunia, dan tidak memiliki ahli waris, belum sempat dia menikah, tidak punya anak tentunya, kemudian tidak diketahui pula keberadaan orang tua dan saudara-saudaranya, meninggal dunia, hartanya siapa yang memiliki? Terjadi khilaf di antara para ulama, disebutkan di sini, jumhurul ulama ila annahu la tawarutha bainahuma. Jumhurul ulama berpendapat bahwa antara orang yang menemukan anak yang hilang dengan anak yang ditemukan tadi, tidak ada kemungkinan, tidak ada hak untuk saling mewarisi. Tua penemu tadi tidak boleh mewarisi harta anak yang ditemukannya, pun sebaliknya. Lianna asbab al-irsi thalathah, al-qarabatu wa-zawjiyatu wa-idkul wala. Wahada laysa minha, karena sebab adanya warisan itu hanya dari tiga jalur. Al-qarabah, kekerabatan, kemudian ikatan suami istri, dan pembebasan budak. Wahada laysa minha, dan ini tidak masuk dari satu di antara ketiganya. Bukan kerabat, bukan ikatan suami istri, bukan pula pembebasan budak. Tapi laqit, menemukan anak yang hilang. Ini pendapatnya jumhur. Lantas kemana hartanya? Dia berusaha menjadi orang yang sukses, hartanya mungkin triliunan. Kemana ini hartanya? Jatuh ke baitul mal. Masuknya ke baitu malil muslimin. Diambil oleh negara. Dan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan kaum muslimin. Ini pendapat yang pertama. Wakhtara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah anna laqita yarithu min laqitihi. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau memilih pendapat bahwa laqit, orang yang menemukan anak tadi ketika anak itu sudah dewasa, kemudian berusaha memiliki harta, meninggal dunia dan tidak punya ahli waris kecuali orang yang menemukannya, maka yang menemukan itu berhak mewarisi harta dari si anak yang ditemukannya. Wahada huwal qaulur rajih, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika beliau memaparkan pendapat-pendapat ini, kemudian beliau menyatakan wahada ay ikhtiyaru Syekhul Islam rahimahullah huwar rajih. Dan pendapat ini, pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah pendapat yang rajih, bahwa orang yang menemukan anak yang hilang, anak yang terlantar, anak yang terpisah dari keluarganya, kemudian diasuh, dibesarkan, dididik. Setelah dewasa anak itu memiliki harta dan tidak memiliki ahli waris, belum menikah. Tentu dia tidak punya istri, tidak punya anak. Bagaimana orang tuanya? Orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, sehingga dia diasuh, dipungut oleh orang yang menemukannya. Nah, anak yang seperti ini tadi, ketika dia meninggal dunia, maka hartanya jatuh kepada yang menemukannya. Ahli warisnya adalah orang tua asuhnya. Ini pendapat yang rajih, yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dengan beberapa argumentasi yang beliau sebutkan dalam permasalahan ini. Bagaimana kebalikannya? Orang tua asuh meninggal dunia, apakah anak asuhnya bisa menjadi ahli waris? Jawabannya tidak. Orang tua asuhnya dia memiliki karib kerabat, memiliki keluarga. Ada orang tuanya, ada istrinya, ada anak-anaknya, ada saudara-saudarinya. Maka mereka lebih berhak untuk menjadi ahli waris daripada anak yang ditemukan. Bagaimana kalau seandainya tidak ada ahli waris secara nasab? Yang menemukannya tadi, orang tuanya juga sudah meninggal dunia. Anak kandung enggak punya. Yang dimiliki hanya anak asuh ini saja. Tetap anak asuh ini tidak bisa menerima warisan. Dia bukan sebagai ahli waris. Lantas hartanya kemana? Jatuh kepada al-qarabah, kekerabatan yang jauh. Misal jatuh kepada ponakan dari saudara perempuannya. Karena dia, karena garis keturunan atau warisan itu akan terputus dengan garis keturunan perempuan. Orang tua asuh tadi tidak memiliki saudara laki-laki. Punyanya saudara perempuan dan saudara perempuannya itu punya anak-anak. Terputus sebenarnya warisan tersebut karena hubungan nasab yang perempuan tadi. Ketika tidak ada ahli waris dari keturunan nasab, tidak ada asabah, maka karib kerabat jauh seperti keponakan dari saudara perempuan atau cucu dari anak perempuan, nah ini mereka naik statusnya dan merekalah yang menjadi ahli waris, bukan anak asuh tadi. Allahu alam bissawab. Ini akan lebih jelas apabila kita membahas kitab Faraid, pembahasan seputar hukum warisan. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada titipan salam dari Ustaz Ahmad di Ma'had Anwarus Sunnah Petanahan Kebumen untuk seluruh asatidah dan ikhwah di Karang Makmur. Alaikum alaihissalam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.